Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka kaum musyrikin ketika diajak kepada tauhid la ilaha illallah. Innahum kanu, mereka dulu, idza qila lahum, ketika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, enggan. Makna sombong adalah menolak kebenaran. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami untuk seorang penyair yang gila? Astagfirullah. Astagfirullah. Ucapan orang-orang kafir ini, musyrikin, menolak la ilaha illallah dengan kalimat, apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami? A inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami? Berarti mereka paham, musyrikin ketika itu menolak an bayyina, menolak dalam keadaan paham makna la ilaha illallah, yaitu harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka, harus meninggalkan alihah, harus meninggalkan tuhan-tuhan mereka, terkel alihah. Sedangkan sekian banyak orang belakangan mengucapkan la ilaha illallah, tapi gak mengerti kalau mereka harus meninggalkan sesembahan mereka, meninggalkan dewa dan dewi yang dianggap oleh musyrikin Hindu dan Buddha bahwa itu adalah tuhan-tuhan. Ada yang menunggu gunung, menunggu sungai, menunggu padi dan sebagainya. Harusnya setelah mengucapkan la ilaha illallah, tinggalkan semua tuhan-tuhan itu, tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenyataannya sebagian mereka, walaupun sudah mengucapkan la ilaha illallah, masih memberikan sesembahan, sesajen-sesajen kepada penunggu padi, Dewi Sri katanya, atau penunggu gunung, atau penunggu lautan, yang kata mereka harus diberikan peribadatan, sesembahan pada mereka. Astagfirullah. Berarti tidak memahami makna la ilaha illallah. Qultu, saya katakan, wa dalalatuha ala hadha dalalatu tadammun. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Berarti musyrikin dulu tahu kalau kalimat la ilaha illallah tadullu ala tarki ibadati ma'budatihi, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Qultu, saya katakan, dalalatuha ala hadha dalalatu tadammun, penunjukan hal tersebut adalah dalalatu tadammun. Apa dalalatu tadammun? Terkandung di dalam makna tersebut. Ada dalalatu tadammun ada dalalatu siyaq, ada dalalatul mutabaqah, dan lain-lain. Kalau dalalah mutawakkhah persis seperti yang tertulis. Dalalah tusiyah konteksnya mengandung demikian. Dalalah tatadammun tidak tertulis tetapi terpahami di dalamnya ada kandungan makna itu. Ada kandungan makna tersebut. Itu tadammun. Wa anna dhalika yaqtadi ikhlasal ibadati lillahi wahdah. Bahwa yang demikian memiliki konsekuensi. Ini kalimat la ilaha illallah memiliki konsekuensi keharusan ikhlasul ibadah lillahi wahdah, mengesakan Allah dalam ibadah atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kalau dikatakan mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, fadalalatuha ala nafil ilahiyah wa ibadatiha, maka menunjukkan berarti di sana terkandung meninggalkan sesembahan yang lainnya dan meninggalkan ibadah pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatu mutabaqah, sedangkan pengesaan Allah dalam ibadah terkandung dalam kalimat itu dalalatan mutabaqah, dalalatu mutabaqah. Nah ini persis seperti kalimatnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apa maknanya yang langsung di dalam kalimat itu secara mutabaqatan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini dalalah mutabaqah. Baik. Tetapi di dalamnya terkandung kalau mengkhususkan Allah berarti itu tadammun namanya. Terkandung dalamnya harus tarkul aliha, meninggalkan aliha, meninggalkan ibadah li ghairillah. Baik. Kembali kepada kitab. Fadallat la ilaha illallah ala nafil ibadati an kulli ma siwallah kainan man kan. Maka ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, ditunjukkan bahasa Arabnya apa? Tadullu atau dallat. Dalalata mana? Mutabaqa atau dhammun? Tadammun. Fadallat la ilaha illallah dalalata tadammun ala nafil ibadati min kulli ma siwallah. Karena tadi secara mutabaqah maknanya adalah mengesakan ibadah hanya untuk Allah, berarti terkandung di dalamnya tidak boleh kita beribadah pada selainnya. Nafil ibadah an kulli ma siwah, meniadakan peribadatan kepada selain Allah seluruhnya. Kainan man kan, siapapun itu. Kepada benda, kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin, kepada siapapun selain Allah tidak boleh. Wa itsbatul ilahiyyati lillahi wahdah, dan penetapan sifat keilahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalalat mada? Mutabaqah atau tadammun? Mutabaqah. Fatadullu dalalatan mutabaqah isbatul ilahiyah lillah, langsung tersebut la ilaha illallah, ilah itu tidak ada kecuali Allah, maka itu penetapan sifat uluhiyah hanya untuk Allah mutabaqatan duna ma siwah. Wa hadha huwa at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul, inilah tauhid yang diajak oleh para rasul. Wadalla alaihi al-Quran, yang ditunjukkan dalam Quran min awalihi ila akhirihi, yang ditunjukkan oleh Al-Quran di dalam awalnya sampai akhir Quran. Kama qala ta'ala anil jinni, sebagaimana Allah ceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusyd fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Perhatikan apa yang Allah kisahkan. Katakan, wahai Rasul, diwahyukan kepada kami annahu istama'a nafarun, bahwa sesungguhnya beberapa jin-jin, beberapa sosok-sosok jin, nafarun minal jin, istama'a, mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan 'ajaba, kami membaca Qur'an yang menakjubkan. Yahdi ila ar-rusydi, yang memimpin kami kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami enggak akan lagi berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, jin mendengarkan Al-Qur'an. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kata jin-jin tadi, kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Fa'amanna bihi, maka kami beriman dan kami enggak akan syirik. Kami beriman, kami enggak akan syirik. Apa maknanya? Maknanya Quran tadi dari Allah sampai akhirnya tentang tauhid. Beriman kepada Allah dan jangan syirik. Itu kesimpulannya. Kalau ada jenis manusia membaca Al-Quran bolak-balik, khatam sekian puluh kali, sekian ratus kali, tetapi masih berbuat syirik, berarti dia tidak memahami Al-Quran. Berarti lebih bodoh dari jin-jin tadi. Jin-jin tadi mendengarkan Al-Quran, langsung menyimpulkan, kalau gitu aku enggak akan syirik. Kalau gitu, amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami beriman kepada Allah, dan kami enggak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Setelah mendengar Al-Quran, seharusnya manusia juga demikian. Inna sami'na Qur'anan 'ajaba, kami mendengarkan Quran yang menakjubkan. Fa'amanna bihi, kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, maka kami enggak akan lagi berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Seharusnya demikian. Tetapi qalimum mahum, tapi sedikit sekali orang yang memahami demikian. Fala ilaha illallah la tanfa' illa man 'arafa madlulaha nafyan wa itsbatan. Maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang memahami maksud dari kalimat tersebut. Nafyan wa itsbatan. Tidak bermanfaat kecuali bagi mereka yang memahami kalimat la ilaha illallah secara nafyan wa itsbatan. Mengetahui apa yang dinafikan dan mengetahui apa yang ditetapkan. Yang dinafikan adalah sesembahan-sembahan selain Allah, menafikan ibadah untuk selain Allah, dan menetapkannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'taqada dhalik, bukan hanya paham, meyakini juga. Berarti akan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang memahaminya dan meyakininya. Apa cukup sampai situ? Masih ada satu lagi. Wa qabilahu, dan menerimanya, tunduk kepadanya. Wa amila bihi, dan mengamalkannya. Berarti siapa yang tidak memahami kalimat la ilaha illallah, tidak alima bihi, la yanfa, atau alima tetapi la ya'taqid, tidak meyakini, juga tidak bermanfaat. Baik memahami, meyakini, tapi tidak mau tunduk, adam al-qabul, tidak mau nerima. Iya, saya tahu maknanya, saya ngerti maksudnya. Ya saya yakin, tapi saya gak mau. Astagfirullah. Seperti musyrikin jahiliyah tadi. Kami tahu maknanya, kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Itu maknanya. Saya tahu itu, tapi saya gak mau. Fahadha adamul qabul, juga tidak bermanfaat. tidak tahu, enggak bermanfaat. Tidak yakin, tidak bermanfaat. Tidak menerima, ya enggak bermanfaat. Baik, kalau menerima, apa buktinya? Harus ada bukti. Amila bihi. Wa man lam ya'mal adamul amal bihi fala yanfa' aydan. Berarti yanfa' liman, la ilaha illallah tanfa' liman alimahu, liman i'taqada bihi wal qabul lahu wa amila bi muqtadah. Alim amila bihi, yani bi muqtadah, baru dikatakan bermanfaat. Siapa yang mengamalkannya, siapa yang mengetahui maknanya, siapa yang meyakininya, siapa yang menerima, tunduk dan kemudian membuktikan dengan amal, baru la ilaha illallah bermanfaat baginya. Fala ilaha illallah imma wa amma man qalaha min ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amal. Adapun bagi mereka yang mengucapkannya tetapi tanpa ilmu, tidak memahami, wa i'tiqadin tidak meyakini, wa amal tidak beramal, faqad taqaddama kalamul ulama, maka sudah lewat ucapan para ulama, anna hadza jahlun surf, bahwa itu kebodohan murni. Fahuwa hujjatun alaihi bila raib, maka itu akan jadi hujjah atasnya, bukan hujjah baginya. Bila raib, dengan tanpa keraguan. Apa bedanya hujjah alaih dengan hujjah lahu? Kalau hujjah lahu, hujjah yang mendukungnya. Tetapi kalau hujjah alaih adalah hujjah yang menyalahkannya. Kamu sudah paham, kamu sudah mengerti, kenapa enggak beramal? Baik, itu hujjah alaih. Fama ajhala 'ibadul qubur bihalihim. Kalau begitu, betapa bodohnya para penyembah-penyembah kubur, para penyembah-penyembah kuburan dengan keadaan mereka. Wama a'dhama ma waqa'u fihi, dan betapa besarnya apa yang mereka terjerumus di dalamnya, yaitu kesyirikan. Fa inna musyrikil arab wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafdan wa ma'nan. Dulu musyrikin jahiliyah menentang la ilaha illallah lafdan wa ma'nan, menentangnya secara lafaz dan menentangnya pula secara makna. Mereka tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengikrarkannya, dan memang menolak maknanya. Aku tahu maknanya kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Tidak mau. Itu musyrikin jahiliyah. Menentangnya secara lafzan wa ma'anan. Wahaulai, sedangkan para ubadul kubur, para penyembah-penyembah kuburan, musyrikun aqarru biha lafzan wa jahaduha ma'anan. Mereka menerima lafadznya tapi menolak maknanya. Kalau yang dulu lafdhon wa ma'nan, dua-duanya ditolak. Tetapi para ubadul kubur, para penyembah-penyembah batu, penyembah kuburan, penyembah tempat-tempat keramat, mereka lafadznya tidak menolak, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi maknanya mereka tentang. Taib. Ikhwani fidina azakumullah. Berarti betapa bodohnya mereka. La ilaha illallah diucapkan di lidahnya, tetapi hatinya tidak bisa memahaminya. Harusnya dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau begitu mulai hari ini, aku tidak akan lagi berdoa kepada makhluk. Aku tidak akan lagi menyembah kuburan. aku tidak akan lagi berdoa pada orang mati, aku tidak akan lagi meminta, memohon, meratap pada benda-benda, pada pohon keramat, pada batu keramat, pada keris keramat, pada batu cincin keramat. Wallah, aku bersaksi, tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Demikian seharusnya lafdan wa ma'nan diterima, jangan lafadznya diterima, maknanya ditentang. Allahul musta'an. Fatajid ahaduhum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallah bi anwa'il ibadah. Kamu lihat salah seorang mereka mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan mereka tetap menuhankan selain Allah, masih mengakui ada dewa dan dewi, masih meyakini ada penunggu-penunggu, lautan penunggu, sungai penunggu, gunung penunggu, kawah. Dan kemudian mereka sembah dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Kalhubbi wa ta'zimi wal khawfi wal raja. Mereka justru memberikan ibadahnya dalam bentuk cinta, pengagungan, rasa takut, rasa harap. Wa tawakkul wa du'a, bertawakal dan berdoa kepada selain Allah. Wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang mereka serahkan pada selain Allah, mereka hadapkan pada selain Allah. Kalau tidak diberi sesajen, kita akan celaka. Apa itu? Khaufan. Ada khauf. Kalau kita berikan sesajen pada waktunya, pada malam Jumat Kliwon, kita berikan dengan kembang tujuh warna, minyak setengah gelas, dan dengan ayam hitam cemani, ditambah lagi dengan ini dan itu, maka niscaya kita akan aman dari kemurkaan gunung tersebut. Astagfirullah. Kok bisa? Seorang muslim masih memiliki keyakinan-keyakinan musyrikin, Hindu dan Buddha. Mana kalimat la ilaha illallahnya? Apakah tidak diucapkan? Diucapkan. Tapi apakah tidak dipahami? Sebagian besar mereka tidak memahami. Sebagian mereka memahami, tapi mereka tidak mengikuti. Ya percuma. Lam yanfa. Kalau adamul qabul, adamul amal, la yanfa. Kalimat la ilaha illallah. Bal zada syirkuhum ala syirkil arab bimaratib. Bahkan kesyirikan yang mereka lakukan kadang lebih dahsyat, lebih jelek daripada kesyirikan yang dulu. Mengapa? Karena mereka dulu, kebanyakan mereka kalau dalam keadaan susah, dalam keadaan syiddah, akhlasal ibadah lighairillah, mereka justru memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang ya. Adapun yang dulu tidak demikian. Yang dulu musyrikin yang terdahulu, kalau ada kesusahan, kesulitan, mereka ikhlaskan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan suka, dalam keadaan raha, baru mereka kepada berhala-berhalanya. Kalau kepepet, yang dipanggil Allah. Kalau sudah selamat, lupa, kembali lagi kepada berhala-berhalanya. Tetapi musyrikin yang sekarang dalam keadaan suka dan duka, tetap kembalinya kepada selain Allah. Kalau dapat keuntungan rezeki, membawa sesajennya kepada benda-benda tadi. Kalau dalam keadaan susah, datang lagi ke kuburan, datang lagi ke tempat keramat, minta jalan keluar. Berarti fisyiddati warraha, dalam suka dan duka. Kalau musyrikin jahiliyah dalam keadaan suka saja, dalam keadaan duka mereka memanggilnya Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti? Mau dalil? Perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ila al barri idahum yushrikun. Idza rakibu fil fulk, kalau mereka mengarungi lautan, diombang-ambingkan ombak dan gelombang badai, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoanya hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas memanggil Allah, Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Agak lebih berakal mereka. Mengapa agak lebih berakal? Mereka tahu kalau sudah tengah lautan, siapa lagi yang bisa menolong kecuali Allah. Maka mereka ikhlas memanggilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabbi. Tetapi ketika sudah selamat, datang lagi ke berhala-berhala mereka, berbuat lagi apa yang mereka perbuat. Itu dulu musyrikin jahiliyah. Sekarang lihat, haula ubadil qubur, para penyembah-penyembah tempat keramat dan kuburan, mereka mendatanginya untuk memberikan persembahan-persembahan di kala suka dan duka. Suka mereka larinya ke sana, syukurnya kepada makhluk. Ketika duka juga meratapnya kepada makhluk lagi, kepada benda yang sama. Nasallahu alaihi wasallam. Fabihada tabayyana anna musyriki ahli hadhil azman ajhal billahi bitauhid wa bitauhidihi min musyrikil arab. Berarti musyrikin di zaman sekarang lebih bodoh daripada musyrikin di kalangan Arab dulu, min qablihim, yang sebelum mereka. Intaha. Masih ingat kita sedang membahas apa? Sedang membahas hadis man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannatu haq wa naru haq adkhalahu allahul jannata ala makana minal amal. Siapa yang mersaksikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang ternyata syaratnya ada empat ini: ilmu, i'tiqad, qabul, dan amal. Dan yang mempersaksikan bahwa Muhammad dan abduhu wa rasul, dan mempersaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh milik Allah, maka Allah akan masuk, dan jannah hak, mempersaksikan surga adalah hak, neraka adalah hak, maka akan dimasukkan ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Khamilina azakumullah. Berarti kita baru membahas persaksian pertama. Yang berikutnya kita akan bahas persaksian kedua, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Ini sudah lewat waktu. Pertanyaan ini memperlambat kalian. Ridho? Istirahat ini dipakai untuk baca soal. Manakah yang pertama Allah ciptakan? Ars atau surga atau neraka atau malaikat atau al-qalam? Al-qalam yang disebutkan terakhir. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Baik, itu lafdan minal hadith. Awal Allah perciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan padanya uktub. Dijawab oleh pena tadi, ma aktub, uktub ma huwa kainun ilal abad. Tetapi yang menjadi perselisihan para ulama di dalam lafaz hadisnya dan dalam hadis-hadis yang semirip dengannya, dikatakan wa kana arsyuhu, dan Allah SWT di atas arsynya. Berarti ars sudah ada. Maka antara dua inilah mereka menyatakan tentang awal penciptaan adalah arsy atau qalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah boleh menerima pemberian dari hasil jual beli gharar? Jual belinya tidak sah. Yang wajib bukan dimakan, dikembalikan. Batal jual belinya. Bagaimana dikatakan halal? Tidak halal, haram. Bagaimana tata cara orang kafir ingin masuk Islam? Mempersaksikan syahadat la ilaha illallah. Khususnya di hadapan pemerintahnya atau penguasa yang ditunjuk oleh penguasa. Ya, ini dalam hal ini KUA misalnya, kantor urusan agama. Enam, atau kepada tokoh-tokoh ulama sebagai saksi. Barakallahu fikum. Setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, di antara orang atau sahabat yang baru masuk Islam disuruh untuk mandi dan sholat. Diajarkan padanya sholat, walaupun hanya bisa sekian kalimat saja. Yang jelas dia mandi karena dikhawatirkan semua yang sebelum Islam dalam keadaan tidak sah mandinya segala macam, sehingga harus mandi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukum melafadzkan doa dalam sujud ketika sujud dengan bahasa Indonesia selain bahasa Arab? Sebaiknya bahasa Arab. Kalau tidak mampu, tidak mengapa bahasa Indonesia, karena itu walaupun dari segi bahasanya kalamun nas, tetapi dari segi arahnya itu bukan kalamun nas, karena diarahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah kalamun nas dengan makna yang diajak bicara manusia. Seperti kalimat yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu kepada orang sebelahnya yang bersin, enggak boleh. Tapi ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh. Mengapa? Karena alhamdulillah tidak ada kalamun nas. Tetapi yarhamuka itu ada kalamun nas. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami bahwa kalamun nas kalam kepada manusia. Jadi bahasa Indonesia, kalau kepada Allah, ya Allah begini, ya Allah tolonglah aku, itu tidak termasuk kalamun nas, karena tetap berbicaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang afdal, yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah dengan bahasa Arab, dan lebih bagus lagi kalau dengan yang warid di dalam sunnah. Tetapi jangan membaca Al-Quran ketika sujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah jual beli online termasuk gharar? Kalau tidak diketahui secara lengkap speknya, naam, itu gharar. Dan sudah banyak orang yang mengeluh, dan saya salahkan. Saya katakan wala yaluman wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Dilihat di gambarnya pisau bagus sekali. Dia beli satu set pisau. Sampai di rumah diterima tipis. Begini kan apa istilahnya? Ya Allah, tipis sekali. Kecewa dia. Kok jelek sekali pisau ini? Saya katakan salah kamu. Kamu membeli barang dalam keadaan kau belum melihatnya, belum melihat spek seluruhnya, baru lihat gambarnya. Gak cukup. Harus ada yaklibuhu. Dilihat ininya, dilihat mereknya, dilihat bendanya, dilihat beratnya, dilihat segala macam. Baik, apakah ada jual beli online yang tidak gharar? Ada, kalau speknya sudah jelas secara rinci dan ada contohnya di tempat lain yang juga satu merek sama. Saya tahu mereknya A. Begini bentuknya, semuanya speknya sama. Maka kamu lihat, oh dia jual mereknya sama, seluruhnya sama. dan ada perjanjian kalau tidak sesuai dengan mereknya atau palsu sebagainya kembalikan. Maka ini akan terjadi ilm bil mabiyah, akan bisa diketahui apa yang dijual karena ada contohnya di tempat lain, alias merek yang sama yang dia sudah sama-sama tahu merek tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.